rasane ra karuan neng ati loro tenan cinta matiku kau anggap dolanan. Yeay, ada Cak Rul, ada Nela. Cak Rul kan iki ya. Nela kan goyang bareng si biasane jam semene wis ngabari. Oh oh, nanging tengkar saiki HP-mu durung muni. Yeay, biasane jedal jedul nang arepku, nanging dino-dino iki menghilang bagai butiran debu. Sambat kok go istirahat rasane ra karuan ben ati loro tenang cinta matiku kau anggap dolanan pengen opo tak turuti ben ku lembur telung wengi yetuku i maksud kopi enteni kabar mudik kok nyelakak ke ati banjur tak kirimi BBM apa kabar sayang lagi ngopo karo sopo malah rati moco koalah dek anggapmu aku iki sopo bojo mudik aku iki bojomu lah opo jawabmu gawe aku tambah nestopo we ora jamu ketemu pisan gawe galok aku somebody.